Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَعَاشِرَ الإِخْوَةِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ. Kita di pagi hari ini dengan takdir, dengan izin Allah Jalla wa'ala, dipertemukan dalam satu majlis pertemuan wali santri pada pekan yang keempat ini. Nah, maka dengannya kita lakukan kajian pembahasan terhadap kitab para ulama, salah satu karya dari apa yang ditulis oleh Al-Muhaddid Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala pada judul kitabnya Ahkamul Janaiz wa Bid'ahuha, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah dan pula terkait dengan bid'ah-bid'ah yang terjadi di dalam pengurusan jenazah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang lalu kita telah memasuki bab yang ke-8 tentang tanda-tanda husnul khatimah. Sebagaimana telah disebutkan bahwa Allah Jalla wa'ala telah memberikan tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan husnul khatimah sebagai bentuk karunia dan anugerah yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada hambanya. Maka itu sebagai kabar gembira bagi hamba yang Allah Jalla wa'ala kehendaki untuk mendapatkan tanda-tanda yang mulia tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada empat tanda yang sudah disampaikan. Sebelum kita melanjutkan mengulas secara singkat yang pertama sampai yang keempat, yaitu seseorang mati dalam keadaan mengucapkan syahadah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang kedua, mengalirnya keringat di dahinya. Hal ini apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Mautul mu'min bi'araqil jabin. Oh, kematian orang mukmin itu ditandai dengan keringat di dahinya. Kemudian yang ketiga, seorang itu mati pada malam Jumat atau siangnya, siang hari Jumat. Yang demikian itu didasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Yang keempat, mati syahid di medan jihad. Berkaitan dengan perkara keempat, maka orang yang mati dalam kondisi yang seperti ini, mati dalam keadaan syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, indallahi sittu khisal. Di sisi Allah Jalla wa'ala memiliki 6 kriteria keutamaan yang didapatkan bagi mereka, yaitu kata beliau, yughfar lahu fi awwali duf'atin min damih, diberikan ampunan di awal kucuran darahnya. Wa yara maq'adahu minal jannah, dia bisa mengetahui tempat tinggalnya di jannah. Wa yujaru min adzabil qabr, dilindungi dari azab kubur. Wa ya'manul faza'al akbar, diberikan pula rasa aman dari peristiwa yang besar. Wa yuhalla hilyatul iman, dinikahkan atau dihiasi dengan perhiasan iman. Wa yuzawwaj minal huril ain, dinikahkan dengan bidadari jannah. Wa yushaffa' fi 70 insanan min aqaribihi, dan diberikannya kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Maka perkara yang terakhir, memberikan syafaat, tentunya adalah dengan izin Allah Jalla wa'ala. Maka di antara yang bisa dicapai adalah ketika seseorang itu mati dalam keadaan syahid. Yushaffa' fi 70 insanan min aqaribih, diberikannya kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Nah, ini keistimewaan mereka. Itulah 4 perkara yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dari sini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa mati syahid itu dapat diharapkan dari atau bagi orang yang memintanya dengan hati yang tulus. Nah, sekalipun kata beliau tidak mudah baginya untuk mendapatkan kesempatan mati syahid di medan jihad. Maka dia bisa meminta, berharap kepada Allah Jalla wa'ala, meminta kematian dalam keadaan syahid dengan kejujurannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah asy-syahadah bis-sidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, barang siapa meminta mati dalam keadaan syahid dengan penuh kejujuran, maka Allah Jalla wa'ala akan mengantarkan dia pada kedudukan para syuhada. Dikategorikannya dia termasuk asy-syuhada. Wa in mata 'ala firasyih, sekalipun dia mati di atas ranjangnya atau di atas tempat tidurnya. Nah, karena dia minta dengan kejujurannya. Harapannya dia bisa mati dalam keadaan syahid, ternyata Allah takdirkan dia mati dalam keadaan wajar, dalam keadaan dia tertidur. Nah, maka Allah Jalla wa'ala kategorikan dia sebagai asy-syuhada. Nah. Berikutnya yang kelima, al-maut ghazian fi sabilillah. Mati ketika di medan jihad, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam hadis, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna asy-syahida fikum?" Bagaimana menurut kalian kategori orang yang mati dalam keadaan syahid? Bagaimana menurut kalian? Siapa mereka itu? Qalu, maka para sahabat menyatakan sesuai dengan apa yang mereka pahami, ya Rasulullah, man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Ya Rasulullah, bahwa siapa yang terbunuh di jalan Allah Jalla wa'ala itu, maka dia mati dalam keadaan syahid. Itu yang difahami oleh mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Sebatas bahwa mati syahid adalah mati di saat di medan tempur, di medan jihad. Nah, apa yang mereka jawab tidaklah salah. Benar apa yang mereka sebutkan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyebutkan yang lainnya yang tergolong sebagai mati dalam keadaan syahid. Kata beliau, inna syuhada ummati idan laqalil. Sesungguhnya kalau begitu, orang yang mati syahid di kalangan umatku hanya sedikit. Kalau memang ternyata ukuran mati syahid itu di medan jihad saja. Sementara keberlangsungan jihad itu tidak setiap waktu, setiap saat, atau setiap zaman. Nah, karena persyaratan di dalam melakukan jihad, padanya sekian syurut, syarat-syarat. Nah, kapan jihad itu disyariatkan? Bukan sekedar berperang saja, tetapi harus sesuai dengan jihad, sesuai dengan sunnah. Salah satunya jihad yang syar'i adalah dipimpin atau di perintah oleh waliyul amr, oleh pemerintah. Pemerintah memerintahkan kepada rakyatnya, maka menjadi kewajiban, keharusan bagi setiap mereka untuk melakukannya dalam perkara yang ma'ruf. Tentunya yang dijihati, yang dihadapi adalah jelas-jelas adalah kuffar. Kuffar juga terbagi jadi beberapa bagian. Nah, tidak semua kuffar kemudian diperangi. Nah, ada jenis kuffar kafir harbi, ada jenis kafir mu'ahad, dan ada jenis kafir zimmi. Yang diperangi adalah orang-orang kafir harbi yang selalu memerangi, menindas kaum muslimin. Nah, maka jika kondisinya demikian, maka waliul amr memerintahkan kepada rakyatnya, maka wajib untuk menegakkan jihad. Nah, demikian pula termasuk syarat ketika sudah dipertimbangkan kekuatan, kekuatan yang ada dalam menghadapi kekuatan musuh, agar tidaklah terjadi kematian yang sia-sia, sehingga dengan itu mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Nah, dan beberapa pertimbangan yang lainnya. Itu jika kematian syahid di medan pertempuran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tadi, sesungguhnya syuhada di kalangan umatku, kalau kategori mati syahid adalah mati di medan tempur, idan laqalil, maka berarti hanya sedikit saja di kalangan umatku yang bisa menggapainya, bisa mendapatkan keutamaan itu. Qalu, maka para sahabat bertanya, faman hum ya Rasulullah, maka kalau begitu siapa mereka ya Rasulullah, apakah ada lagi selain mereka? Qala, maka kata beliau, man qutila fi sabilillah fahuwa syahidun, orang yang terbunuh di jalan Allah maka dia tergolong orang yang mati syahid. 6. Beliau sebutkan yang pertama ini kaitannya dengan jawaban para sahabat yang menilai bahwa mati syahid itu adalah terbunuh di jalan Allah. Beliau mengiyakannya. Beliau sebutkan yang pertama kali. Tentu orang yang mati terbunuh di jalan Allah, maka dia mati dalam keadaan syahid. Yang tahu dia mati dalam keadaan syahid hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bagi kita tidaklah boleh menyebutkan bahwa seseorang tadi syahid. Syahid fulan, syahid fulan. Menyebut, menyertakan nama orang yang mati tadi dengan penggelaran syahid. Karena yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu bentuk tazkiyah, bentuk rekomendasi ketika menyebut seseorang tadi dengan syahid. Sementara kita tidak tahu kenyataannya secara persis, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dia berperang di jalan Allah itu ikhlas lillahi ta'ala li'i'lali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah jalla wa'ala, atau karena yang lainnya, atau karena riya dan yang sebagainya. Nah, maka kita hanya bisa berharap semoga orang itu mati dalam keadaan syahid, tidak menyatakan asyahid fulan bin fulan dan sebagainya. Nah, kecuali jikalau di sana adanya nas adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutnya beberapa para sahabat dengan penyebutan syahid. Nah, maka kita dibenarkan untuk menyatakannya karena adanya bukti nas berupa dalil yang sahih. Yang kedua kata Nabi, wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Seseorang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati di jalan Allah. Tidak mengharuskan mati di medan tempur. Nah, mati di jalan Allah adalah seperti seseorang sedang melakukan perintah Allah Jalla wa'ala, kemudian dia mati di saat melakukan amalan tersebut. Seseorang berangkat untuk talabul ilm, menuntut ilmu di jalan Allah, kemudian di tengah jalan dia menemui kematian, maka dia mati fi sabilillah. Seseorang ketika melakukan amalan-amalan ketaatan yang lainnya, kemudian dia mati, maka dia matinya syahid. Jika memang kematian itu sesuai dengan apa yang dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa man mata fit ta'un fa huwa syahid. Seorang yang mati disebabkan terkena penyakit ta'un, sebangsa penyakit pes yang ganas yang bisa sampai merenggut nyawa. Dan itu pernah terjadi di masa sahabah. Nah, sampai-sampai dikatakan jika suatu wilayah terkena wabah pes ta'un, maka janganlah orang yang berada di wilayah itu untuk keluar ke wilayah yang lain. Sebaliknya, orang yang ada di luar wilayah tersebut, jangan masuk ke wilayah daerah yang sedang tertimpa wabah penyakit tersebut. Nah, perkara semacam ini bentuk apa yang diistilahkan dengan karantina, di karantina daerah yang sudah terkena agar tidak terkena lebih luas lagi ke yang lainnya, maka jangan keluar untuk sementara waktu sampai selesai, sampai tuntas. Nah, sementara yang dari luar janganlah masuk sementara ke daerah tersebut sampai benar-benar dipastikan daerah tadi sudah bersih dari wabah tersebut. Nah, orang yang terkena penyakit ta'un dikategorikan juga orang yang mati dalam keadaan syahid. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke empat, man mata fil batni fa huwa syahid. Seorang yang mati disebabkan karena enam, terkena penyakit perut, maka dia mati dalam keadaan syahid. Enam, seperti seseorang buang air terus menerus karena sakit. Enam, bukan termasuk ringan penyakit perut. Ya, kalau seseorang pernah merasakan penyakit tersebut, sakit rasanya. Nah, kadang sampai berlarut-larut, tidak henti-hentinya. Nah, yang mungkin itu sebagai jalannya untuk mengantarkan kepada ajalnya, dan itu sebagai bukti pula kematian yang baik. Yang kelima, al-gharik. Al-gharik syahidun, orang yang mati karena tenggelam. Enam. Berkaitan dengan penyakit ta'un, ada satu riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit ta'un. Maka Nabi katakan, innahu kana azaban yab'athuhu Allahu ala man yasha. Sesungguhnya itu suatu wabah, suatu azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Maka Allah jadikan sebagai rahmah bagi kaum mukminin, sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman jika mereka ada yang terkena. Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un. Tidaklah seorang yang terkena penyakit ta'un, fayamkutsu fi baladih, kemudian dia tetap tinggal di daerahnya, di negerinya, sabiran, dalam penuh kesabaran. Ya'lam annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lah. Dia tahu, dia mengerti bahwa tidaklah Allah Jalla wa'ala menimpakannya melainkan telah ditetapkan. Siapa yang mempunyai sikap seperti itu, kena penyakit ta'un, sabar dia di wilayahnya, dia tahu bahwa itu kehendak Allah Jalla wa'ala, maka kata Nabi, illa kana lahu mithlu ajris syahid. Maka baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Dan melalui sakit yang dia rasakan, sakitnya tadi bisa melebur dosa-dosanya, dan jenis sakit yang sedang dia terima, sedang dia jalani adalah kategori mati dalam keadaan syahid. Nah, berikutnya tanda husnul khatimah yang ketujuh. Sesungguhnya sudah disebutkan pada hadis yang baru saja kita lalui, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanyakan kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian orang yang mati syahid itu, kata Nabi. Maka di antara jawaban Nabi, man mata fil batni fahuwa syahid. Orang yang mati terkena sakit perut, maka dia mati dalam keadaan syahid. Maka poin yang ketujuh, yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, mati yang disebabkan sakit perut. Hadisnya sudah disebutkan. Dan juga tambahan dalil dari Abdullah bin Yasar, beliau pernah menyatakan, aku pernah duduk bersama Sulaiman bin Surat dan Khalid ibnu Urtufah. Khalid ibnu Urfutah. Naam. Demikian kata Abdullah bin Yasar. Yang di saat itu mereka sedang menceritakan adanya seseorang yang meninggal dunia. Sampailah cerita tadi menyebutkan sebabnya bahwa yang meninggal dunia tadi karena sakit perut. Nah, maka keduanya menyaksikan jenazahnya. Nah, maka salah satu dari keduanya menyatakan kepada yang lainnya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man yaqtulhu batnuhu falan yu'adzab fi qabrih, bahwa siapa yang meninggal dunia karena sakit perutnya, maka bukankah dia tidak akan diazab di dalam kuburnya? Maka satunya tadi menjawab, na'am, na'am, sadaqta. Dalam riwayat lain, sadaqta, engkau benar. Maka di sini menjadi bukti bahwa orang yang mati karena sebab itu bisa terlindungi dari azab kubur. Riwayat ini, riwayatnya Imam Nasa'i, At-Tirmidzi, dan dinilai sebagai hadits yang hasan. Nah, dan Syekh Al-Albani rahimahullah meletakkannya pada kitab Silsilah Ahaditsus Shahihah. Nah, menunjukkan bahwa hadits ini adalah hadits yang sahih. Nah, inilah keutamaan orang yang mati disebabkan al-batn, sakit perut. Berikutnya yang ke-8 dan sekaligus ke-9. Orang yang mati karena tenggelam. Riwayatnya sudah kita sebutkan sebelumnya melalui apa yang beliau tanyakan kepada para sahabat tadi. Siapakah menurut kalian orang yang mati syahid? Maka di antara jawaban beliau adalah al-ghariq, orang yang mati tenggelam. Yang ke-9 adalah tertimpa reruntuhan. Dua poin ini disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, karena riwayat Bukhari, karena riwayat Muslim dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Asy-syuhada'u khamsah. Bahwa orang yang mati syahid itu ada 5 kelompok. Nah, maka kita perhatikan secara seksama untuk saling menggabungkan riwayat satu dengan riwayat yang lainnya. Maka pada riwayat ini beliau sebutkan 5. Asy-syuhada'u khamsah. Kata beliau yang pertama, al-mat'un, orang yang terserang penyakit ta'un. Sudah kita sebutkan riwayat yang lain sebelumnya. Al-mat'un. Yang kedua, al-mabtun, orang yang terkena sakit perut. Juga sudah kita sebutkan sebelumnya. Yang ketiga, al-gharaq, orang yang mati karena tenggelam. Juga sudah kita sebutkan. Yang keempat, ini yang belum. Sahibul hadam, orang yang tertimpa reruntuhan. Nah, seperti kejadian belum lama ini yang di Masjidil Haram tertimpa screen ya, krin, naam ya. Naam. Terjadilah sekian korban, naam. Yang mudah-mudahan mereka yang mati tersebut dikategorikan sebagai syuhada. Naam. Dan juga Raja Salman hafizahullah taala perhatian secara serius terhadap masalah ini dan berusaha untuk memberikan ganti naam santunan kepada keluarga korban. Ini salah satu contoh dari sekian contoh yang ada, sahibul hadmi, orang yang tertimpa reruntuhan. Yang kelima, asyhadu fi sabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah kita sebutkan pada riwayat yang lalu. Yang ke-10, seorang wanita yang meninggal dunia semasa menjalani masa nifasnya, atau disebabkan melahirkan. Berdasarkan hadis Ubadah ibnu Samit, dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk Abdullah bin Rawaha. Naam. Di mana disebutkan dia tidak lagi bisa beranjak dari tempat tidurnya. Naam. Maka beliau bertanya, "Tahukah kalian siapakah para syuhada di kalangan umatku?" Naam. Maka para sahabat menyebutkan adalah orang yang mati terbunuh di jalan Allah. Naam. Sebagaimana riwayat yang sudah berlalu. Naam. Dalam riwayat ini ada tambahan, al-mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahadah. Wanita yang meninggal dunia karena anaknya, yang anaknya masih di dalam perutnya. Anaknya masih di dalam perutnya. Ya jurru waladuha bisarorih ilal jannah. Di mana anaknya menarik ibunya dengan plasentanya menuju jannah. Apa plasenta itu? Ari-ari ya, atau usus ya, yang bersambung dengan ibunya tadi, sehingga ibunya tertarik keras sehingga sampailah tidak tahan dan bahkan merenggut dari nyawanya. Ibu yang mengalami kondisi seperti ini melahirkan, maka tergolong sebagai syuhada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kekhususan bagi para wanita yang menjalani masa nifasnya atau disebabkan karena melahirkan. Nah, maka subhanallah, di sana menunjukkan rahmah agama ini memberikan peluang bagi umatnya bahwa kematian dalam kondisi yang mulia. Nah, baik dari kalangan rijal maupun dari kalangan nisa. Nah, salah satunya dari mereka nisa, yakni di saat mereka seperti itu, maka sebagai kematian yang baik biiznillahi ta'ala. Yang ke-11 dan ke-12 yang belum disebutkan sebelumnya, mati karena terbakar. Dan mati karena penyakit tumor. riwayatnya dari sahabah yang bernama Jabir bin Atiq. Jabir bin Atiq menyebutkan Asy-syuhada'u sab'ah, orang yang mati syahid itu ada 7 kelompok. Siwa al-qatli fi sabilillah, selain terbunuh di jalan Allah. Itu sudah jelas. Selain itu ada 7 kelompok lagi yang tergolong sebagai syuhada. Yang pertama sudah disebutkan, terkena penyakit taun. Yang kedua juga demikian, karena tenggelam. Yang ketiga adalah sahib zatil jam, orang yang mati terserang tumor. Maka bahasa Arabnya sahib zatil jam. Nah, itu dalam bahasa kita tumor. Orang yang terkena itu syahid, sebagai syahid. Wal mabtun, terkena sakit perut, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Berikutnya al-haraq, mati karena terbakar. Walladhi yamutu tahtal hadmi, juga sudah disebutkan, orang yang mati tertimpa reruntuhan. Dan yang ketujuh, al-mar'ah tamutu bijum'i syahida, juga sudah disebutkan, wanita yang meninggal dunia sedang mengandung, sedang hamil. Nah, demikian dari bukti-bukti asy-syuhada. Nah, berikutnya yang ke-13 yang juga belum disebutkan sebelumnya, mati terjangkit penyakit tuberkulosis TBC. Dalam riwayat al-qatlu fi sabilillah syahadah, wan-nufasa syahadah, wal-haraq syahadah, wal-gharaq syahadah, was-sillu syahadah, wal-batnu syahadah. Terbunuh di jalan Allah syahid, wanita yang mati semasa nifasnya syahid, orang yang mati terbakar syahid, orang yang mati tenggelam syahid, orang yang mati karena as-sillu, terkena penyakit TBC syahid. Wal batnu syahadah, dan orang yang mati kena sakit perut juga syahid. Maka riwayat yang berbeda dengan sebelumnya adalah as-sillu, terkena tuberkulosis. Yang ke-14, banyak ya. Nah, ternyata banyak jenisnya mati dalam keadaan syahid. Yang ke-14, mati karena mempertahankan harta yang akan dirampas. Man kutila duna malih, atau dalam riwayat man urida maluhu bi ghairi haqqin faqatal faqutila fahuwa syahid. Siapa yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, atau dalam riwayat, siapa yang hartanya diambil dengan cara atau jalan yang tidak benar, lalu dia menyerang, dan kemudian terbunuh, maka dia syahid. Dia sedang mempertahankan hartanya. Rumahnya akan dirampok. 6. Allah yahfazna wa iyyakum, semoga Allah jaga kita semuanya dari hal semacam itu. Sebagai contoh, orang itu didatangi oleh penjahat, perampok, pencuri dan sebagainya, kemudian akan merampas dari hartanya. Maka dia berusaha mempertahankan harta yang dia miliki, harta yang halal. Kemudian dia berusaha melakukan pembelaan, nyawa sudah terenggut. Nah, disebutkan dalam riwayat hadis, jika dia bisa menghubungi dari waliul amr, dalam hal ini kepolisian, maka tidaklah dia lakukan. Nah, mungkin dia dekat dengan telepon dan sebagainya, dia hubungi segera. Nah, atau jika dia tidak bisa lakukan itu, dia berteriak, tolong, minta tolong kepada tetangganya, masyarakat di sekitarnya. Kalau sudah itu sudah tak kunjung datang pula, kemudian harus dia hadapi, maka dia hadapi. Nah, maka kematian itu adalah kematian yang baik. Karena harta yang dimiliki dari harta yang halal, kemudian direbut, dirampas dengan cara yang tidak hak. Nah. Syekh Al-Albani membawakan riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seseorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian bertanya, ya Rasulullah, araaita in jaa rajulun yuridu akhdha malih. Bagaimana ya Rasulullah pendapatmu jika seseorang yang datang dengan ingin mengambil dari hartaku? Qala fala tu'tihi, kata Nabi, fala tu'tihi malak, maka jangan engkau serahkan, jangan engkau berikan hartamu. Qala araita in qatalani, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika dia menyerangku? Qala qatilhu, maka kata Nabi, serang balik dia. Qala araita in qatalani, lebih lanjut dia bertanya lagi, bagaimana ya Rasulullah pendapatmu jika dia membunuhku? Maka beliau katakan, fa anta syahid, maka engkau mati dalam keadaan syahid. Qala araita in qataltuhu, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika aku membunuhnya? Qala, kata Nabi, huwa finnar, dia orang itu akan masuk ke dalam neraka yang dibunuhnya. Nah, riwayat sahih. Ditambahkan lagi riwayat yang kedua dari sahabat yang bernama Mukhariq. Mukhariq radhiyallahu taala anhu. Telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan, ar-rajul ya'tini fayuridu mali. Ada seseorang datang kepadaku ya Rasulullah menginginkan hartaku, yakni mau merampas. Qala dzakkirhu billah, ingatkan dia kepada Allah. Ingatkan dia kepada Allah. Hendaklah kamu takut, didakwahi dulu ya. Takutlah kamu kepada Allah atas apa yang kamu perbuat seperti ini. Ini perbuatan dosa besar. Nah, kalau ternyata tidak digubris dan bahkan dia melawan, fa illam yudzakkir, bagaimana ya Rasulullah kalau dia ternyata tidak ingat, tidak mau ingat juga? Maka kata Nabi, fasta'in alaihi man haulaka minal muslimin, maka mintalah bantuan di sekelilingmu. Nah, dari kaum muslimin untuk melawannya. Orang tadi bertanya, fa illam yakun hauli ahadun minal muslimin, bagaimana kalau sekelilingku tidak ada seorang pun dari muslimin? Qala, kata Nabi, fasta'in alaihi sultan, maka minta tolonglah kepada sultan, penguasa, polisi dan yang lainnya. Qala fa innaa as-sultan anni wa ajjala alayya, bagaimana ya Rasulullah jika penguasa jauh dari saya sedang orang itu meminta segera kepadaku? Maka kata Nabi, Qatil duna malik hatta takuna min syuhada'il akhirah au tamna malak. Nah, lawanlah dalam mempertahankan hartamu sehingga kamu menjadi syuhada di akhirat, atau engkau tetap pertahankan hartamu. Maka saling terkait riwayat ini, riwayat Bukhari dengan riwayat Abu Hurairah sebelumnya, bagaimana mensikapi mereka. Nah, jika sampai terjadi. Nah, yang ke-15 dan ke-16, mati mempertahankan agama dan mati mempertahankan jiwa raga. Kalau tadi sebelumnya harta, maka di sini agama dan jiwa. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qutila duna mazlamatihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh karena menuntut atas kezaliman yang dilakukan kepadanya, maka dia mati syahid. Yang ke-17, mati karena berjaga di tapal batas di jalan Allah. Prajurit yang ditugaskan di batas wilayah yang langsung front berhadapan dengan musuh. Maka perbuatan berjaga-jaga seperti ini namanya ribat. Namanya ribat. Ra, ba, ba-nya panjang, kemudian ta, ribat. Ta. Asalnya seperti itu. Nah. Sampai disebutkan riwayat lain terkait dengan keutamaan menunggu sholat itu adalah ribat. Menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya itu tergolong ribat. Padahal ribat istilah perang, berjaga di perbatasan musuh. Maka di sini menunjukkan keutamaan menunggu waktu sholat itu termasuk ribat. Nah, sekarang kita kembali kepada asal makna ribat, berjaga di tapal batas. Disebutkan keutamaannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin wa lailah, berjaga di tapal batas satu hari satu malam, khairun min siyami syahrin wa qiyamih, lebih baik dibandingkan puasa satu bulan dengan qiyamul lailnya. Bukan puasa saja, tetapi bersamaan dengan qiyamul lail selama satu bulan. Itu baru satu hari. Wa in mata jara alaihi amaluhu. Kalau sampai dia meninggal dunia, maka pahala amalan yang pernah dilakukannya, alladzi kana ya'malu wa ujriya alaihi rizquh, maka akan terus mengalir kepadanya. Demikian pula rezekinya mengalir kepadanya. Wa uminal fitan, dan dia terus dilindungi dari fitnah. Ada 4 keutamaan. 6. Jauh lebih baik dibandingkan puasa dan qiyamul lail selama 1 bulan. 6. Amalan yang pernah dia lakukan akan terus mengalir kepadanya, demikian pula rezekinya, dan juga dia dilindungi dari fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Yang ke-18, mati dalam keadaan berbuat amal soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari keridhaan Allah, khutima lahu biha dakhala al-jannah, maka hidupnya diakhiri dengan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Menunjukkan mengucapkan tadi memang disertai kejujuran dari hatinya. Tidak sekedar mengucapkan saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dibuktikan dari keyakinan hatinya. Dia yakin kalimat tauhid ini. Kemudian dia perjuangkan dalam kehidupannya. Dia dakwahkan kalimat tauhid. Dia berusaha membersihkan tauhidnya tanpa henti-hentinya. 6. Sehingga sampailah bersih dari segala yang menodainya. Maka itu bisa mengantarkan kepada kematian pengucapan kalimat tersebut, la ilaha illallah. Wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillah, dan siapa yang berpuasa satu hari karena mencari keridhaan Allah, khutima lahu biha, kemudian dijadikan sebagai penutup bagi hidupnya, dakhala al-jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. 6. Mati di saat dia berpuasa, yang puasanya semata-mata karena Allah. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin, yang ketiga, siapa yang menyedekahkan suatu sedekah, ibtigha'a wajhillah, karena mengharapkan keridhaan Allah, khutima lahu biha, maka dijadikan sebagai penutup hidupnya. Dia mati sedang menjalankan amalan soleh, diantaranya sedang sedekah, yang sedekahnya karena Allah, dakhalal jannah, maka Allah masukkan dia ke dalam jannah. Berdasarkan dari 3 contoh tadi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah, ini bentuk amalan-amalan soleh. Dia mati sedang menjalankan amal soleh. Demikian pula amal soleh yang lainnya, sebagai pertanda husnul khatimah. Mati di saat menjalankan sholat, mati sedang berangkat ke masjid, mati karena sedang niatnya membantu saudaranya dalam urusan kebaikan, urusan yang disyariatkan Allah, mati dalam rangka menuntut ilmu dan sebagainya. Semua tadi mati dalam menjalankan amalan yang soleh. 6. 18 yang disebutkan oleh beliau, min alamatil husnul khatimah, tanda-tanda dari husnul khatimah. Tentunya semoga kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala, kita termasuk darinya. 6. Kita menginginkan kematian yang baik. Kematian yang baik penentu juga kepada nasibnya di akhirat kelak. 6. Maka perlu adanya perjuangan dalam kehidupan ini, dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dikategorikan orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. lebih kurangnya. Oh, saya mohon maaf. Yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Jika ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.